odati odati mang ole lamun dahar dading mang ole bikin hati urang jadi melele reki dia cuma milik mang ole dijajar belah ulun deket barengan siang jualannya pagi siang dan malam berobat dorong mangkal di pinggir jalan oh gadis bikin hati kangen pisah ikan hiu makannya soma ayo dahar oh dading biar sehat sambil minum cai teh hangat biar kerja tambah semangat oh dading oh dading milik mang ole rasanya seperti angin jadi iraman oh dading hanya milik mang ole oh dading oh dading milik mang ole manik kerja jangan oh dading hanya punya mang ole dading mang ole lamun dahar dading mang ole bikin